اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن wabarakatuh. Pemirsa ANTV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu pada pagi hari ini bisa kembali bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz, dalam rangka mencari makna dalam hidup ini. Dan bicara mengenai makna, kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang merdu sekali yang baru saja kita dengarkan. Mudah-mudahan bisa diterapkan ke dalam kehidupan kita di bulan Ramadan ini ya. Karena itu kita tanya kepada Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz yang hari ini sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ya, apa nih Ustadz? Dari ayat yang tadi dibacakan, itu nasihat yang sangat indah sekali. Allah di akhir ayat itu menyatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini secara gramatikal bahasanya, lanya larangan. Kata Allah, jangan sekali-kali kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam dan beriman. Nah makanya mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu beriman pada Allah. Caranya bagaimana? Sebuah pantun dari saya. Mudah-mudahan bisa diingat. Ya, pantunnya, burung merpati di rumah Pak Selamat. Warnanya putih dan biru. Kalau hidup ingin selamat, jangan bosan ikuti nasihat guru. Insya Allah ya Ustaz ya. Abis ini kasih nasihat lagi ya Ustaz ya. Nah, selain mungkin Anda pemirsa di rumah yang mau curhat, ada juga nih seorang wanita cantik bersuara merdu yang ingin curhat pada pagi hari ini. Perduli sekali kepada anak-anak. Assalamualaikum Ibu Shelomita. Waalaikumsalam. Gimana sekolahnya? Alhamdulillah baik-baik. TK ya itu ya? TK, kita bergerak di TK ya. Jadi intinya saya ingin menjadi partner dari setiap orang tua yang memiliki anak kecil, supaya waktu mereka itu tidak terbuang percuma gitu. Jadi setiap saatnya dari si anak-anak yang kapasitas memorinya lagi besar sekali diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tadi senang banget ya punya ibu kayak Ibu Shelomita ini. Anak-anak baik ya di rumah baik, ya. Alhamdulillah baik. Insya Allah abis ini bisa curhatnya, mungkin mengenai anak-anak bisa curhat juga. Tentu. Dan pemirsa ini sudah ada yang mau curhat nih, udah gemes mau curhat, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Yohana, pekerjaan ibu rumah tangga. Saya mempunyai 5 orang anak, semua anak saya sudah berumah tangga. Tapi waktu saya melahirkan anak-anak saya itu, keadaan ekonomi saya belum memadai. Jadi saya belum satu pun yang saya akikahkan. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah saya sebagai ibunya masih ada kewajiban untuk mengakikahkan anak-anak tersebut? Terima kasih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga lagi bertanya-tanya nih sekarang. Saya udah diakikahkan belum ya Ustaz waktu kecil? Ya kan, mesti ditanya juga. Iya betul. Nah, ini wajib atau enggak kalau kita udah dewasa gini ternyata belum diakikah? Harus diakikahkah atau mungkin kewajibannya sudah hilang? Dijawab setelah yang berikut ini ya Ustaz ya. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami akan kembali lagi. Dan kita lanjutkan pembahasan kita ya Ustaz. Ya, ini menarik sekali soal akikah. Anak-anak dari Ibu Yohana belum diakikah, ternyata sekarang sudah besar-besar. Nah, kalau misalnya saya ternyata belum diakikah oleh orang tua saya, apakah udah gede gini masih bisa melaksanakan akikah atau udah akhirnya enggak usah aja apa gimana Ustaz? Jawabannya digabung berarti ya. Boleh Ustaz. Saya tahu kok. Iya. Yang merujuk kepada sebuah hadisnya Rasulullah SAW, Nabi menyebutkan al-gulam murtahilin bi'aqiqatihi. Kalau merujuk kepada hadis Nabi, setiap bayi yang baru lahir tergadai dan bisa lunas gadaian itu dengan melaksanakan menyembelih apa hewan kambing yang disebut akikah. Nah, di sini Nabi menyebutkan buat perempuan 1 ekor kambing, buat laki-laki 2 ekor kambing. Kenapa seperti itu? Karena Nabi melaksanakan akikah buat Hasan Husain, ya Hasan 2 ekor kambing, dan buat Siti Fatimah perempuan 1 ekor kambing. Nah, memang disebutkan waktunya, Nabi menyebutkan lewat itu ada lanjutkannya, tuzbahu anhu yaumasabi. Disembelih itu hewan akikah pada hari yang ketujuh baru dilahirkannya anak. wayuhlaku ra'suhu, sambil digunting rambut itu bayi, wayusamma, dan berikan nama yang baik. Itu kalau apa aslinya datanglah hadis yang disebut oleh baginda Rasul demikian. Nah, cuma kan tadi pertanyaan kita dari Bu Yohana kan, bagaimana mereka sudah pada dewasa? Terus juga Mbak Mona mewakili demikian gitu kan. Apakah masih boleh? Nah, di sini menjadi ikhtilafnya para ulama. Perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan berarti ketika mereka sudah balik enggak perlu akikah lagi. Nah, tapi di apa namanya sebagian pendapat di antaranya di pokok mazhab Syafi'i tetap masih harus melaksanakan apa akikah. Sekalipun contoh misalkan mereka belum melaksanakan akikah itu karena faktor kayak Ibu Yohana ketika anak-anaknya masih kecil dia belum ada kemampuan untuk kebentur oleh materi ekonomi. Nah, jadi seandainya sekarang anak sudah pada dewasa, mereka sudah mampu, mereka bisa melaksanakan akikah sendiri dengan hartanya sendiri. Oh, boleh Ustaz. Oh, misalnya kita mengakikahkan diri sendiri, iya, mengorbankan kambing saja. Makanya ketika yang berpendapat demikian itu lebih afdal. Bukan berarti nggak boleh nggak berkorban ya, korban untuk Idul Adha gitu. Karena sama yang dipotong kambing-kambing juga kan. Nah, ketika orang yang belum melaksanakan akikah, sebaiknya akikah terlebih dilaksanakan pun juga korban sedekah juga demikian. Jangan sampai korban itu dilaksanakan tiap tahun, tapi seandainya akikah dia belum sempat melaksanakan akikah buat dirinya, dia lupakan. Karena kaitannya kalau akikah merujuk pada hadis tadi itu boleh dikatakan tergadai. Tetap tergadai. Tergadainya apa ya? Apa yang dimaksud dengan tergadai? Jadi setiap bayi yang baru lahir itu boleh dikatakan ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa lunas dengan dibayar akikahnya itu. Nah, makanya tadi saya bilang bicara hukumnya itu ikhtilaf para ulama. Nah, buat untuk mengambil kehati-hatian, adakah baiknya seandainya kita cukup ekonomi materi enggak jadi rugi kok. Tetap itu kan dagingnya diberikan kepada orang-orang yang tentunya berhak menerimanya itu. Iya sih. Gitu. Maksudnya mungkin kita tidak utuh sebagai manusia kalau kita belum akikah gitu. Betul, di antaranya jadi boleh dikatakan seperti itu. Pun juga apa namanya? Kalau apa tergadai itu ucapan ras, karena kan yang namanya setiap bayi yang baru lahir itu betul-betul anugerah ya, yang gak ada harganya nih di hadapan Allah. Nah, itu Nabi yang menunjukkan mengikuti sunnah Rasul, berbagi kebahagiaan dengan yang lain juga, berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu. Baik, gitu. Ustaz, ini bicara mengenai akikah, nanti saya tanyakan kepada orang tua saya udah akikah atau belum ya. Tapi ini ada lagi yang mau curhat nih Ustaz, boleh kita persilahkan ya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ngalia. Saya ibu rumah tangga. Saya punya anak yatim. Sampai umur berapakah batas anak yatim itu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maksudnya adalah sampai umur berapa kira-kira anak yatim boleh kita asuh, Ustaz? Apakah sama seperti anak kandung atau gimana, Ustaz? Selamanya ya kalau kandung. Jadi merujuk kepada Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat ke-34 Allah menyebutkan wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugu ashudda wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kata Allah, jangan sekali-kali kamu makan harta anak yatim, akan tetapi pergaulan mereka dengan cara baik hatta yablugu ashudda, sampai mereka mempunyai kemampuan. Nah, di sini menjadi apa, kembali lagi ketika batasan anak yatim itu sampai kapal mereka terus sampai dewasa, sampai sudah besar, sudah punya kemampuan, tetap masih mendapatkan, boleh mendapatkan uluran orang-orang yang bersedekah gitu kan maksudnya, batasannya ini. Nah, di sini menjadi lapan ikhtilaf bagi para ulama. Kalau merujuk kepada mazhab Hanafi disebutkan sampai usia baligh, sampai baligh usianya baligh ya, kalau dalam hukum fikih baligh disebutkan khamsata asara sanatan, sampai usia 15 tahun. Tapi kalau anak-anak sekarang saya rasa lebih canggih lagi, jadi 15 tahun udah bukan balik lagi, udah bulak-balik. Nah, yang kedua, kalau menurut mazhab Syafi'i enggak demikian, sampai dia mempunyai kemandirian. Sudah bisa apa usaha sendiri. Nah, di situ sudah boleh enggak mendapatkan daripada uluran tangan orang-orang yang akan memberikan sedekah kepadanya. Jadi begitu Ibu yang bertanya ya. Nah, itu pertanyaan seperti jawaban demikian. Nanti kita tanyakan kepada Mbak Nita punya niatan atau mungkin sudah mengasuh anak yatim atau belum, dijawab setelah yang ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Curhat Bareng Ustadz. sehat bareng Ustadz. Kami sedang membahas persoalan anak yatim. Gimana mengangkat anak yatim? Kalau Mbak Mita pernah punya niatan atau mungkin udah jangan-jangan untuk mengangkat anak yatim? Lebih ke anak asuh sih. Anak asuh. Kalau anak yatim saya memang membiasakan dari kecil gitu, Pak Ustadz. Yeah. Dari saya kecil sekali 5 tahun tuh hampir setiap ulang tahun tuh pasti kayak menyumbang sesuatu gitu, mencari yatim piatu. Tidak perlu yang yayasan besar gitu, tapi orang-orang di sekitar, rumah kita. Ya, kalau kita tahu memang anak janda seperti itu yang tidak mampu. Tapi kalau anak asuh dari kuliah tuh, di kebetulan di kampus saya tuh di organize anak-anak asuh. Siapa yang mau mengurus anak asuh, memiliki anak asuh misalnya setahun tiga anak gitu. Anak asuhnya yatim piatu atau enggak, atau justru enggak mampu aja sih, kayak sepertinya enggak mampu aja, mampu mereka aja bisa sekolah gitu. Jadi kayak gitu sih. Kalau misalnya anak yatim itu kan di Al-Quran sering dibicarakan ya, katanya Allah membenci orang-orang yang menghardik anak yatim gitu ya. Itu kayaknya spesial sekali. Iya, memang Al-Quran langsung menyebutkan dalam surah Al-Ma'un, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yadu'ul yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Allah bertanya kepada kita, tahukah kamu orang-orang yang menghancurkan agama? Siapa mereka itu? Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Mereka yang suka menghardik anak-anak yatim. Makanya kenapa demikian? Satu, ini yang namanya yatim kan berarti bapaknya tidak ada. Iya. Sementara dia dalam kondisi masih dari mulai baru lahir sampai usia baligh, butuh kasih sayang, butuh perhatian. Apalagi baik secara, maaf ya, baik secara makanannya, untuk pendidikannya. Nah makanya Nabi sampai memberikan garanti. Apa bahasa Nabi? Ana, saya, kata Rasul, wakafil yatim, dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim, kahataini. Nabi sambil menyebut hadis ini sambil menyebut dua jari telunjuknya. Kahataini yaumal qiyamah fil jannah. Seperti dekatnya dua jari ini kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Antara jari telunjuk dengan jari tengah. Siapa? Itulah banjaran balasan buat orang-orang yang gemar menyantuni anak yatim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pun lahir ke dunia sudah dalam kondisi sebagai anak yatim. Usia 2 bulan dalam kandungan Siti Aminah sudah meninggal bapaknya. Usia 4 tahun, 6 tahun ibunya. Baru 48 tahun kakeknya, Allah Karim. Jadi makanya Nabi sampai menyebutkan demikian. Jadi jelas justru orang-orang yang menghardik, mengambil harta nasib, itulah penghancur-penghancur agamanya Allah. Mungkin mereka itu sudah tidak beruntung hidupnya, kok masih disakiti. Betul, gitu ya. Sudah jatuh ketimbang gitu. Tangga. Nah, Pak Ustaz, tapi saya mau tanya, kalau anak yatim itu kita bisa hitung tuh sampai balik itu tadi ya. Kalau misalnya umur 30 tahun gitu, orang tuanya meninggal, itu tidak bisa dibilang anak yatim lagi gitu. Tapi ya, kalau demikian saya katakan paling pertama, sudah pas sudah. Iya juga. Jadi begitu. Jadi tinggal pakai mau usia balik maupun sampai mempunyai kemandirian. Kemampuan tadi ya. Pernah minta doain sama anak yatim gak? Katanya kan mujarab ya. Selalu tuh kalau misalnya lagi ulang tahun tuh pasti saya minta Tuhan doakan mereka supaya menjadi manusia yang lebih baik gitu ya. Masa ke depannya lebih baik gitu. Memang benar ya Ustadz kalau kita minta doain doanya sama lebih mujarab, benar ya? Insya Allah ya Mbak ya, setiap apa anak yang masih dibawa balik itu belum ada dosanya. Gitu kan. Nah ketika apalagi anak-anak yatim, insya Allah karena kan doa yang cepat diterima itu bukan berarti ini doa yang hatinya betul-betul yang ikhlas. Nah bocah-bocah seperti itu anak sendiri, insya Allah doanya betul-betul ikhlas. Kalau anak kita sendiri bagaimana Ustaz? Ya, juga ada yang tanya juga. Sama ya, sama dong. Kita minta doakan juga anak kita setiap minta malam kan? Anak kita gitu Ustaz ya. Oke, jadi kalau pesannya untuk kita kepada anak yatim harus apa Ustaz? Memang kita wajib membantu di saat melihat, atau mungkin kalau kita kan kadang-kadang ada momen-momen tertentu aja ya, ulang tahun atau mungkin ulang tahun pernikahan, bulan puasa gitu. Sebenarnya momen yang pas kapan sih? Seandainya kita memiliki kemampuan, kata baginda Rasul, rumah yang di dunia yang sangat dihormati oleh Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dihormati. Itu Nabi menyebutkan lewat bahasanya, di mana rumah yang di dalam anak yatim tidak dizolimi, tidak dianiaya, justru malah disantuni, disayangi. Itulah rumah yang mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Nah, ini enggak kerasa loh kalau ngobrol sama Ustaz Taufik Rahman gitu. Ini udah selesai. Sudah mau selesai 30 menit ngobrolnya. Setelah ini kita ngobrol lagi deh Pak Ustaz. Boleh nanti ya, di kamera boleh ngobrol sudah banyak. Sudah mulai numpuk. Masya Allah, kita terima kasih banyak. Terima kasih juga pagi-pagi. Salam juga untuk keluarga. keluarga, anak-anak. Semoga sama-sama sukses sekolahnya ya, membantu anak-anak yang lainnya ya. Dan pemirsa Antv, terima kasih juga atas kehadiran Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa. Besok jangan lupa hadir kembali bersama kami. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih ada renungan yang ingin disampaikan oleh Ustaz Taufikur Rahman. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Antv rahimakumullah, ketika ditanya Nabi Allah Ibrahim, man anta? Jawab Nabi Ibrahim, ana Ibrahim khalilullah. Saya Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Ketika ditanya Nabi Musa, man anta, siapa engkau? Jawab Nabi Musa, ana Musa kalimullah. Saya Nabi Musa, orang yang pernah bermukalama, berkomunikasi langsung dengan Allah. Ketika ditanya Nabi Isa, man anta, siapa engkau? Maka jawab Nabi Isa, ana Isa qadasallah. Saya Isa yang disucikan oleh Allah. Tapi ajib, tapi istimewa, ketika terakhir Nabi Muhammad ditanya, man anta, siapa engkau? Jawab Nabi kita Muhammad, ana Muhammad abul yatama. Saya Nabi Muhammad adalah bapaknya anak-anak yatim. Jadi berbicara anak yatim, Nabi memberikan jaminan kelak di yaumil kiamah di surga seperti dua jari ini dekatnya dengan Rasulullah. Nah makanya mudah-mudahan bahasa hati saya pergi haji ke kota Mekah mau melontar mencari batu. Kalau hidup ingin tambah berkah, awas jangan pernah lupa dengan yatim piatu. Dan terakhir sekali, Mbak Mona dan Mbak Sulamita, mudah-mudahan bermakna pembahasan kita. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.